السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وعن أحوات أزكم الله. الحمد لله وشكر لله على نعمة الله. Malam hari ini tanggal 10 Jumatul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 14 12 2021, kita akan lanjutkan pertemuan kita dalam serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik, pertemuan yang 109 bait yang ke-36 38 halaman 152. Nah, kita mulai dulu dengan bait syairnya, bait alfiahnya. Dan cekro. قال المؤلف الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. قال محمد هو ابن مالك رب الله خير من صليا على النبي المصطفى وآله الشرفا. أعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية قارب الأقصى بلا تدري البدل بوعد رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معتي وهو بسبك عائد لا مستثنى يا جميل. الله يقضي بات وافرة لجات كلام وما يتألف كلامنا لفظ مفيد كالسكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلم بها كلام قد جر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز احصل تفعلت واتت ويفعلي وفعل يلي وهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم يشم وماضي الأفعال بالتامس أمر والأمر إن لم يكن لنون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل رب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من مبني شبه الوضعي فجئتنا والمعنوي في متى وفي هنا نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار الصلة ومعرب الأسماء ما قد سلم من الحرف كارل فعل أمر ومضي بني وأعرب مضارع للعريا من نون توكيد مباشر ومن ذات كيرعنا من بحرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن سكن ومنه ذو فتح وذو كسر ضم كأين أمس حيث هاك وساكن ورفع ونسب جعل إعراب لاسم وفعل نحو لن أحاب والاسم قد خصص بالجر خصص الفعل بأن ينجزم وارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر فتزم لتسكين وغير ما ذكر ينو يا أخو بني نمير وارفع بواو وانسبان بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف إن ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث كان كن أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير تنو وفي أب وتاليه يندر وقصرها إن أشهر شرط ذا الإعراب أن يضفن لا لبياك يا أخو في كذا اعتلاه بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان تخلف الياء في جميع الأليف جرا ونسبا بعد فتح وارفع بواو وبيا جرور وانسبي سالما جميع ومضم إذين وبه أشكنا وبابه هو الأهل قولوا وعالمونا علينا وأرضونا شدا وأراضونا شدا والسين باب هو مثل حين قد يريد ذا الباب وهو قوم يضطرب قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قادمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك صلينا على نبي مصطفى وآل مستكملين شرفا استعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز تبسط البدل بوعد منجز تقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين وليلا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فألت واتت ويفعلي نون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول نون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمأنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم فأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعل إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف إن ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ليك جاء أخو أبيك ذات لا في الألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف ليا في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالم جمع عامر ومذنب والشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهدون قلوا وعالمون عليون وأرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرب. Nah, kita sudah sampai pada bait 36 sampai 38. Wasyibhi daini wa bihi 20 wa babuhu ilhiqa wal ahluna qulu wa 'alamuna 'illiyuna wa araduna shadda wassinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid الباب وهو عند قوم يضطرد إد إد إد نا نا نا بحر yang ada di penjelasan itu sangat mengagumkan mas. Jadi ini kalau bisa dibilang secara bahasanya kita lebih dari sekedar cocokologi mas. Karena dia memiliki keindahan dan cara mengucapkannya yang sama yang itu. InsyaAllah benar-benar dia menguasai. Malik. Nah, meskipun kalau misalnya antum diminta dalam bahasa Indonesia saja yang membuat puisi atau syair yang ritmenya sama, akhirannya belum tentu antum bisa memberikan nada yang pas. Yang ada paling paksa memaksa. Teologi yang dipaksakan seperti kehidupan kita yang penuh dengan keenolan. Kemarin. Sering terjadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla dan kita yang penuh dengan keenolan. Nah, di sini kalau misalnya antum lihat dari sebelumnya kita membahas jamak mudzakkar salim. Sekarang kita membahas apa, Mas? Antum bisa lihat. Tentang pembahasan ini jamak mudzakkar salim kemarin kita bahas sama mas ada 5 syarat ada 6 bahkan yang ditulis di akhirannya apa mas ingat pertama apa harus nama dan sifat kemudian ini diperuntukkan untuk laki-laki ya kemudian Alin minta itaknis. Ya, tidak ada tau taknisnya. Kemudian apa mas? Wazan wafa'al. Af'ala. Di mana mu'annasnya? Fa'la. Dan yang keenam apa mas? Yang keenam adalah ala yakuna alwasfu mimma yastawi fihi almudzakkar walmuannas. Walidha mudnib فهي المذكر، أما مذنبات فهي للمؤنث، ولذلك لا تقول جارحون في جمع جريح، ولا صبورون في جمع صبور، لكن إذا وجد ما يدل على أنه يراد به المذكر جاز جمعه، مثل قولك عندي رجال شريفون. نعم. Syarat yang keenam adalah hendaknya tidak ada sifat yang itu menjadikan menyamakan. Menyamakan di dalamnya antara mudzakkar dan muannas. Allah itu artinya tidak sampai ada. Sampai ada sifat yang dari apa-apa yang sama di dalamnya antara mudzakkar dan muannas. Oleh karena itu tentang mudnib, orang yang berbuat dosa, itu mudzakkar. Sedangkan mudnibah itu adalah muannas, pelaku dosa. Yang laki-laki mudnib, yang perempuannya adalah mudnibah. Maka tidak dikatakan apa? Jangan kau katakan jarihuna fi jam'i jarihin. Jamak jari-jarih. Jarih itu artinya orang yang terluka. Wala soburuna. Sobur itu orang yang sabar. Kada soburuna. Lakin idha wujida ma yadullu ala annahu yuradu bihil mudhakkar. Jadi kalau didapatkan di situ apa yang menunjukkan kepada mudhakkar jaza jam'uhu, maka boleh menjamaknya. Indi rijalun syarifuna. Aku itu punya laki-laki yang syarifuna. Mulia. Li'anna al-mahduro zadal an. Karena apa yang di apa mas mahdur, apa yang diperingatkan, apa yang dicegah itu hilang, hilang. Wa taqulu indi qadamun saburuna. Aku punya pembantu yang benar-benar sabar. Yajuzu di anna al-asla man al-wasfi. Karena asalnya itu adalah melarang sifat, pelarangan sifat. Idza kana mimma yastawi fihi al-mudzakkar wa al-muannas. Apabila di situ dari apa-apa yang menyatakan sama antara mudzakkar dan muannas. Annahum lam yata'ayyan lil-mudzakkar. Dia tidak bermaksud untuk menspesifikkan mudzakkar. Mendetailkan mudzakkar. Hadha sabab, itulah sebabnya. Fa idza wujida ma yadullu ala annahu yata'ayyanu lil-mudzakkar zada al-mahdhur. Kalau didapati itu apa yang bisa menunjukkan padanya tentang spesifikasi ngarahnya ke mudzakkar, maka mahdur apa yang diwaspadai, apa yang dihindari itu sudah hilang dengan sendirinya. Paham sampai sini? Itu yang kita bahas. Mari kita sekarang membahas tentang usyibhidaini wabihi isru. Jadi itu kaitannya yang penjelasan tentang usyibhida ini. Nah. Wasyibhidaini wabihi ishruna. Artinya di situ kaitannya dengan jelasan, jelasan yang berkaitan dengan ini. Ini tentang Penjelasan tentang bait yang ketiga. Wasyibhi daini. Syibhi itu artinya yang menyamakan. Daini kedua. Dan dijelaskan masih berkaitan dengan وشبه دين. نعم. Dan yang menyerupai keduanya شبه دين. وبه عشرون. Dan dengannya عشرون. Ishruna artinya di sini apa? 20. Wa babuhu dan babnya. Babnya. Ubihi dengan dengannya. Wa babuhu babnya. Ulhiqa. Dikaitkan. Dilanjutkan. Wal ahluna ahluna ahl ahl apa mas? Keluarga. Dan dijelaskan tentang kata-kata ahluna ini berkaitan dengan ya. Karena yang serupa di sini tentang zaini keduanya artinya di sini di awal sebelumnya yang ke-35 mas. Kita bisa lihat yang ke-35. Nah. Baik yang ke-35 mas. Kita bisa lihat. Man. Ya, ini. Salimi salima jam'i amirin wa mudnibi. Jam'i amirin wa mudnibi. Ini satu. Salimi wa mudnibi. Amir dan mudnib. Paham saya di sini? Wa shibhi dhaini. Dan yang serupa dengan ini di sini apa? Amir dan Mudnib. Amir dan Mudnib pada bait yang sebelumnya. Dan lafaz 'ishruna wa babuhu dan babuknya dil mulhaq mulhaqan ulhiqa mulhaqan kepada wal ahluna. Ahluna itu i'rab jamak mudzakkar salim. juga lafadz ahluna. Artinya di sini baik isruna dan ahluna itu jamak mudzakkar salim. Paham sampai sini? Nah. Ini tentang Amir. Ada bait Zaini itu di situ wasyibhi yang menyerupai pada bait sebelumnya itu Amir dan Mudnib Mudnibi wabihi ishruna dan contohnya dengannya itu adalah ishruna itu jamak mudzakkar salim wababuhu ulhiqawa dan babnya itu juga mulhaqan ya. Wal ahluna itu juga bagian dari jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian ulu, ulu, wa'alamuna illiyuna. Ini contoh saja mas. Makanya semua yang ada di bait syair alfiyah, kalau ada kurung, ya, jangan dikurung mas. Kurung mas, kurung. Ayo. Dada kalau Herson. Nah, antum lihat di situ yang dengan apa mas? Kurung. Ini kurung ini mas. Kan ini kurung. Ini kurung. Ini semuanya contoh. Kurung-kurungan di situ adalah contoh mas. Ulu wa alamuna illiyuna itu contoh karena isruna dan ahluna itu juga contoh tentang jamak mudzakkar salim alamuna illiyuna wa araduna itu contoh semuanya ya dan araduna adalah contoh yang syad syadda wassinuna ya, syad maksudnya adalah yang paling jauh dari definisi jamak mudzakkar salim juga lafaz sinuna wassinuna paham ya? Ini contoh-contohnya. Wababuhu dan babnya. Wamithla hinin qad yirid. Dan babnya terkadang ya mislu hinin qad yirid. Terkadang bab ini bab sinuna. Ya, babuhu. Babuhu ini ambil dari bab sinuna. Wamithla hinin dan yang seperti ditemukan di Arab semisal lafadz hina. Karena di Arab harokat dan tetapnya ya dan nun. Wababuhu mithla hinin qad yirid. Demikian ini ditemukan pada suatu kaum dari ahli nahwu atau orang Arab. Dal babu wa huwa inda qaumin yattarid. Paham ya misi? Demikian ditemukan pada suatu kaum dari ahli nahwu atau orang Arab. Tarah penjelasan sekarang. Qaluhu wa shibhidaini yakni ma syabahahuma fi kaunihi alaman au sifatan ala syuruti allati dzakarna. قوله والشبه ديني، شبه يربعي ديني هو إني يعني ما شبههما yaitu apa yang semisal dengan keduanya. Fikounihi dalam bentukannya sebagai apa? Alaman. Bentuknya sebagai alaman, nama mas. Sama dengan apa mas? Dengan ya alaman, dengan nama. Au sifatan atau sifat. Jadi, alam, nama atau sifat. Ala syurutil lati dakarna. Berdasarkan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Syaratnya 6 di atas. Sudah kita bahas. Dan itu perlu ditulis. Mas, 6 itu. Ini adalah syarat yang 6. Syarat dakar salim. Ada 6 poin. Kalau misalnya nulis kayak gini, berarti apa? Kewajibannya tulis halaman berapa? Kemudian qauluhu wa babihi. Wa babihi. Wa bihi afan. Wa bihi. Qauluhu wa bihi. Ay bi hadzal jam'i. Yani ulhiqa bihadal jam'i 20 wa babuhu wa babu 20 huwa 30 wa 40 wa 50 wa 60 wa 70 wa 80 wa 90 fa hadha mulhaqun bi jam'i al-mudhakkar salim li'annahu laysa 'alaman wa la sifatan fa idha qulta ja'ani 20 rajulan fa ja'a fi'lun madhi wa nun lilwiqayah, nun lilwiqayah wal ya'u ya maf'ulun bihi ya di sini apa maf'ulun bihi wa 20 fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i al-wawu niyabatan 'anil dhammati wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu mulhaqun bi jami'il mudzakkar salim terna paragraf ini patut jadi wabihi ay bihadal jami dengan jama ini mas jama apa mas? Mudzakkar salim yani ulhiqa bihadal jami ini disambungkan ya, dengan jama ini mas ya ishruna wababuhu ya ini apa mas? Kurung Anda tulis di sini biar antum tidak lupa kata yang kurung dalam bait alfiah itu menunjukkan contoh dari penjelasan bait dari kata penjelas sebelumnya. Paham ya? Itu seperti itu. Sehingga ketika ada tulisan isruna, talasuna, arbauna semuanya itu contoh semuanya mas. Bahasanya itu masuk pada jamak mudzakkar salim. Kemudian ja'ani, kata penjelasan itu kata-kata enam. Jadi kata-kata di sini ishruna wa babuhu babu ishruna. Babu ishruna. Ini tentang bab. Jika di istilahnya diteruskan dengan jamak. Contohnya apa? Ishruna. Wa babuhu, dan babnya. Maksudnya adalah wa babu ishruna. Kurung. Masih. Wa sadasuna, dan babnya isruna, artinya bab isruna itu artinya apa, Mas? Bab yang menyerupai isruna itu apa? Sadasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, wa sab'una, samanuna, wa tis'una. Ini babnya. Bab itu bukan maksudnya pembahasannya, tapi di sini yang mirip-mirip dengan isruna adalah salasuna dan seterusnya. Karena enggak ada asr, enggak ada. 10. Ishruna, thalathuna, dan arba'una, khamsuna, dan seterusnya. Ini yang mirip-mirip dengan apa dari ishruna. Wa hadha mulhaqun bi jami'il mudzakkar salim, dan ini mulhaq telah disambungkan dengan jamak mudzakkar salim. Li'annahu laysa 'alaman, karena di dalamnya itu bukan alaman, bukan wala sifatan, makan bakso, Mas. Panas. Langsung. Ini minum air hangat, Pak. Dan bakso saya. Ya, kita berlindung dari itu, Pak. Sama kan. Aneh-aneh kayak gitu. Makan yang di sini yang mie setan dan seterusnya. Tapi habis ini jangan sini. Nah, dan di sini jelaskan. Fa'idha qulta ja'ani ishruna rajulan, telah datang kepadaku, telah mendatangiku ishruna rajulan, 20 laki-laki. Fa'ja'a fi'lun madhi, ja'a di sini adalah apa? Fi'lun madhi. Wa'nunu, nun, nun di sini apa? Ni, ja'ani, ja'a. Fil madi nu, ni itu lebih koyah. Ya, maf'ul bihi. Ya di sini ja'ani, ni maf'ul bihi. Isim. Hah? Ya, lil wiqayah. Ini dari waqa yaqi, artinya untuk penjagaan, nu yang situ untuk penjagaan, wiqayah. Artinya wiqayah minal marad. Wiqayah ini artinya di situ pencegahan, karena diambil dari waqo, yaqi. Ki. Ingat ketika penjelasan tentang waqo, yaqi, ki, tentang penjelasan apa? Kan, ana berbicara tentang waqo yaqiqi. Hah? Fi'il amr ya. Fi'il amr. هي العمارة مبني. تولري وقوياكي. نعم ini juga sama, wiqayah lil wiqayah. Dan maksud dari ada nun wiqayah sendiri ini ya, misalnya sebutkan nun nun itu ada nun silah, nun wasol, nun iwat. Nun silah itu nun sambung, nun wasol juga sambung, nun iwat ganti, dan juga nun tanwin. Itu kalau dalam untuk tajwid, mas. Nah, itu kalau dalam tajwid. Namun di sini, nun wiqayah itu bisa disebut nun silah, nun sambung. Ini kalau diambil dari mushaf, mas. Da'ani. Nun yang disambung itu, mas. Nun sambung. Dan ini menunjukkan nampak nun sambung itu disebutkan dalam penjelasan di nun, ya, nun wiqayah atau nun wasal. Itu dimaksud dengan nun kecil yang diletakkan di bawah hurufnya nun. Karena di sini da'anil. Da'ani. Nah. Enggak. Nun nun liwiqayah ya mafulun bihi. Bukan ninya yang mafulun bihi. Tetap bisa seperti itu. Dan itu bukan bagian dari ja'a, kan? Dan itu terpisah, ja'ani. Pada dasarnya dia itu misah, tapi karena dia menjadi satu kata disambung. Wa isruna, dan 20 itu fa'ilun marfu'un. Anda tanya kepada antum, bisa menjadi fa'il marfu', mas? Adi. Ishruna. Kan lafadznya itu apa? Wa syibhi daini wa bihi ishruna. Ada apa dengan ishruna? Menunjukkan jumlah yang banyak. Yang bertanya kepada apa itu sebenarnya? Mas Widat atau Mas Widat? Ayo. Karena kedudukannya setelah. Makanya ketika ditanya, apa i'rab dari fa'il itu? Nah, jawabnya adalah posisinya sebagai apa? Kalau itu sebagai fa'il, maka itu adalah apa? Ismun yaqa'u marfu'un yaqa'u ba'da tafi'. Dan ya di sini maf'ulun bihi wa 20 fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati. Dan fa'il marfu' dan tanda dari rafa'nya wawu ini sebagai niyabatan. Apa sih niyabatan itu, Mas? Pengganti. Niyabah. 'Anid dhammati sebagai pengganti dari dhammah. Karena di situ ada tulisannya isruna, bukan ya. Ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'in mudzakkar salim. Karena itu sebagai bentuk lampiran, Mas. Mulhaq dilampiri. Dengan apa? Jamak mudzakkar salim, Mas. Hak itu dilampiri. Sebagai bentuk lampiran dari dzakar salim. Nah, wa huwa fil haqiqati mulhaqun min jihain. Min wajhaini. Min wajhaini. Nah, wa huwa fil haqiqati, ini secara hakikatnya, ini mulhaq. Ya, sebagai lampiran, dia adalah lampiran min wajhaini. Dari dua sudut pandang. Yang pertama, al-awwal, annahu laisa 'alaman. Karena ini bukan nama, Mas. Apa? Isruna. Ya. Itu bukan alaman. Paham? Bukan nama, Mas. Sekarang ada enggak? Mas, namanya siapa? Isrun. Isrun. 20 tok itu. Murah, Mas. Nah. Kemudian wala sifatan dan bukan sifat. Bukan nama dan bukan sifat. Jo apa? Panganan. Bahasa Jawanya 20 napa, Pak? Kali dosa. Tanya itu enggak normal. Satu orang sekarang 20 anak itu atau apa alam adanya di mana? Tapi kalau satu istri 10 anak masih yakin percaya itu. Para anak. Nanti ke enggak usah jauh-jauh, ini dilan. Apa juga? Ada dua orang. Bahkan sama. Alina. Dan itu konfirmasi saja. Allah ya, Allah yahfadhu. Nah, itu yang terjadi. Nah. Jadi kalau isyruna itu bukan nama. Walaupun kalau Pak Hadi mengatakan nama, oh ini Pak Hadi. Itu jurus ngeyel tingkat tinggi itu. Kalau ngeyel dengan cocokologi itu sesuatu. Ana tidak kemudian langsung menyalahkan, tapi ambil hikmahnya. Oh, bisa ternyata. Nah, yang kedua, annahu la yadullu ala mufradihi. Ini tidak menunjukkan kepada mufradnya, Mas. Masalan contohnya isruna. Laisat tadullu ala al-mufradi asru. Ini tidak menunjukkan kepada mufradnya. Mufradnya bentuk tunggalnya, Mas. Ya, asr. Li'annaka law qulta, karena engkau, kalau engkau mengatakan asrun mufradu, ya, isrun. Tumma qulta isruna. Kemudian aku engkau katakan isruna. Fayakunu aqalla, ya, aqal jam'i salasuna. Maka jamak yang paling sedikit itu adalah salasuna. 30, Mas. Karena kalau jamak ta asyr, kalau engkau menjamak 10. Wa aqallu jam'in, dan yang paling kurang dari jamak, huwa salasatun, yaitu 3. Fa yakunu indaka ashrun wa ashrun wa ashrun. Ashrun, ashrun, ashrun. 10, 10, 10. 30, Mas. Fayakunu aqallal jam'i salasuna. Dan maka yang paling ringan dari jama' di sini adalah apa? Salasuna, 30, Mas. Walaisal amru kadhalika. Namun perkaranya bukan semudah itu. Bukan seperti itu. Tuma innahu. Semuanya dia itu. Ma'akaunihi ghoir jam'in. Pada kondisi dia belum jamak mud. Ghairu jam'in lil ashri. Ini belum sampai pada. Bukan jamak yang lil ashri. Untuk yang 10. Yakhtalifu anil ashri. Ashri yakhtalifu lil ashri. لأن العشرة مفتوح عين ساكن سين وعشرون مكسور العين. Nah, di sini antum lihat, وليس الأمر كذلك. Ini perkara ini bukan seperti itu. ثم إنه مع قونه غير جمع للعشر. Sesungguhnya bersamanya, bersama bentukannya itu غير جمع للعشر. Ini bukan jamak للعشر. Sama untuk 10. Yakhtalifu anil ushri. Dan ini berbeda dengan ushr. Li'anna al-ashra maftuhul ain. Karena ashra di sini adalah apa, Mas? Ya, maftuhul ain. Ainnya difathahkan, Mas. Ash. As-sakinu shin. Sinnya disukunkan. Ash-ash. Wal-ishruna maksurul ain. Sakinu sin. Idan huwa mulhaqun bi jami'in mudzakkar salim. Wa in syi'ta faqul, ya, katakanlah li'annahu laysa 'alaman. Ini bukan sekedar nama. Wala sifatan, dan bukan sifat. Bukan sifat, Mas. Ya, waqtafi bihada. Maka cukuplah dengan ini. Iktafi, Mas. Waqtafi bihada. Ini cukup dengan waktafi bihada, cukup dengan ini. Kajiannya juga cukup. You want them, you know. Gimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan pas itu, Mas. Kadarnya enggak kelebihan, enggak ini. Waktafi bihada. Cukup dengan ini. Cukup kan? Alhamdulillah. Ini bagian dari apa, Mas? Kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang memudahkan kita itu bisa mengambil faedah. Meskipun kondisi kita kurang fit, kurang enak, kurang ini, tapi kalau kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sall